إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله Insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dengan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan wa qawlihi ta'ala qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah mal 'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Katakanlah, wahai Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang lebih buruk daripada hal tersebut? Yang lebih buruk balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jal marah kepadanya serta menjadikan sebagian dari mereka kera-kera dan babi-babi. Dan ia mengibadahi taghut. Apa maksud ayat ini? Kita baca syarahnya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan قل katakanlah الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Hal unabbi'ukum ukhbirukum. Aku khabarkan kepada kalian. Bisharrin min dhalika. Perkara yang lebih buruk dari hal tersebut. Alladhi dhakartum fi haqqina minadzammi zuran wa buhtanan. Min qawlikum fi haqqina ma ra'ayna sharran minkum. Yaitu yang kalian sebutkan tentang kami berupa celaan dalam bentuk kepalsuan dan kedustaan, berupa ucapan kalian tentang kami, tidaklah kami melihat yang lebih buruk daripada kalian. Mathubatan 'indallahi ay jazaan 'indahu yawmal qiyamati, yaitu balasan di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Nusiba 'ala at-tamyizi mathubatan, dinasab sebagai tamyiz. Wa hadha yasduqu 'alaykum antum ayyuhal muttasifuna bihadihi sifati la nahnu. Dan ayat ini sesuai bagi kalian. Wahai orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini, bukan kami. Mal'anahullahu, orang yang Allah laknat, taradahu wa ab'adahu min rahmatihi, yaitu yang Allah Azza wa Jalla usir dan jauhkan dari rahmahnya. Wa ghadiba alaihi ghadaban la yarda ba'dahu, iyadhan billah. Dan Allah marah kepadanya dengan kemarahan yang Allah tidak ridha setelahnya. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ, dan Allah Azza wa Jalla jadikan sebagian mereka kera-kera. وَهُمْ أَصْحَابُ السَّبْتِ مِنَ الْيَهُودِ, dan yang dimaksud adalah أَصْحَابُ السَّبْتِ dari kalangan orang-orang Yahudi. وَالْخَنَازِيرُ هم كفار مائدة عيسى من النصارى. الخنازير yaitu orang-orang yang kafir terhadap hidangan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam dari kalangan orang-orang Nasara. Waqila kilal maskhaini fi ashabi sabti minal yahudi. Dan dikatakan pendapat yang lain, dua kelompok yang dirubah menjadi kera dan babi tersebut, termasuk di antara ashabu sabti dari kalangan orang-orang Yahudi. فَالشَّبَابُ مُسِخُ قِرَدَةً وَالشُّيُوخُ مُسِخُ خَنَزِيرًا, para pemudanya dirubah menjadi kera dan orang-orang tuanya dirubah menjadi babi. وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أي وجعل منهم من عبد الشيطان, dan mengibadahi taghut yaitu, dan Allah Azza wa Jal jadikan di antara mereka orang-orang yang mengibadahi syaitan. أي أطاعه فيما سول له, yaitu mentaati syaitan dalam perkara-perkara yang syaitan merayunya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini. Yaqulu ta'ala linabiyihi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam, قُلْ لِهَاُولَٰئِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, katakanlah kepada mereka ini yang menjadikan agama mereka sebagai alak-alak dan permainan dari kalangan ahlul kitab. هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله؟ Maukah aku khabarkan kepada kalian orang-orang yang mendapatkan balasan yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? إِنَّهُ مَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ الْإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, yaitu orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa nailu ghadabihi ad-da'imi, dan mendapatkan kemarahan Allah yang kekal abadi, iyadan billah. Wa man musikhat suratuhu zahiran bitahwilihi ila qirdin wa khin aw khinzirin wa batinan bi ta'ati asy-syaitani wa i'radihi an wahyir rahmani. Dan orang-orang yang dirubah bentuknya secara lahir dengan dirubah kepada bentuk kera ataupun babi, dan yang dirubah bentuknya secara batin dengan mentaati syaitan dan berpaling dari wahyu ar-Rahman. وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب ومن تشبه بكم لا علينا. Dan sifat-sifat ini hanyalah cocok bagi kalian, wahai Ahlul Kitab, dan orang-orang yang menyerupai kalian, bukan terhadap kami. Ayat ini tidak cocok dengan sifat-sifat kaum muslimin. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, annahu idza kana fi ahli alkitabi man abada at-taghuta min dunillahi فَكَذَٰلِكَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ. Bahwasanya apabila di kalangan Ahlul Kitab ada orang-orang yang mengibadahi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian pula di antara umat ini ada pula yang melakukannya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula, yang pertama. Wuku'u syirki fi hadihil ummati, terjadinya kesyirikan di kalangan umat ini. Kama kana fil yahudi wan nasara man abada taghuta, sebagaimana di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara ada orang-orang yang mengibadahi taghut. Athaniyatu, yang kedua, muhajjatu ahli al-batili wa bayanu ma fihim min al-uyubi idza nabazu ahli al-haqqi bima laysa fihim, mendebat ahlul batil dan menjelaskan aib-aib yang ada pada mereka apabila mereka mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan perkara-perkara yang tidak ada pada mereka. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annal jazaa'a innama yakunu ala al-a'mali wa yakunu min jinsil amali, bahwasanya balasan hanya diberikan atas amalan yang dilakukan dan sesuai dengan jenis amalan. Arabi'atu, yang keempat, wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yal'anu al-'usata, disifatinya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla marah dan melaknat para pelaku kemaksiatan.